selalu hadir di dalam mimpi-mimpiku, selalu ku terbayang senyum manismu dalam sepiku. Hapuskan semua luka lama yang masih tersisa. Seandainya kau ada di sini, hilang semua rindu di dalam. Selalu ku damba bintang sampaikan salam untuknya. Percaya. takkan ada tanpa kau ada di sisi. Kekasihku, kau bunga mimpiku, tiada yang lain hanya dirimu. Yang ku sayang dan selalu ku kenang, kami selalu bersama dalam suka dan duka. Terima kasih.

tetes air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu sadari setelah dia pergi betapa kini hampa ku sendiri tanpamu. Jadikan sebagai kenangan yang paling Satukanlah cinta di antara kita. cintaku pada dirimu. Kasih, ku harap kau janganlah berpaling menghindar cintaku. Jangan pernah ada di antara kita, buanglah semua prasangka yang ada. Satukanlah cinta di antara kita, kini dan untuk selamanya. Yakinkan kita selalu berjalan. Satukanlah cinta di antara kita, kini dan untuk selamanya. Yakinkan kita selalu bersama. hatiku. Kau sayangku, jalan yang kau pilih berat untuk hatiku, menghancurkan hidup. cinta sejatiku, memberikan yang terbaik untukku. Namun tak lama kau tinggalkan aku tanpa ada satu ucap kata dari. Di sini menunggumu, walau kadang hatiku meragukan itu. Apa kau yang bisa, kau bisa menerangku? Tak kau tahu hatiku masih seperti yang dulu. Aku cinta semua hidupku hanya tentang dia. Tiada pernah kita akan berpisah. Engkau selalu milikku, ku kan selalu untukmu. Oh, aku masih di sini. Di sini menunggumu, walau kadang hatiku meragukan itu. Apa kau yang bisa, kau bisa menerangku? Tak kau tahu hatiku masih seperti yang dulu.

sejati yang selalu memakai hati bila sedang mencintai. Tapi aku ini lelaki sejati bila sudah jatuh. Oh, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak.